dan ing kewan-kewan ing ageng wonten apa-apa panjenengan badhe kaecalan. Anggonku bakal meper kamurkane Kang Mas Regowo kepiye Kakang Semar. Mangke dangu-dangu rak lajeng peper kamurkanipun. Nuruti hartaning asmara kang ora kena dikendhaleni ora kena pinambengan. Kepiye nolo gurang. Nolo gurang nolo tempiling malah wong gareng kok gurang. Dipun tututi Kang Roko Gus, Kang Mas Regowo kula tuwin. Tenggoing keng rayi nututi Kang Mas. Songkong gunung manuto ning tirta tumurun ing jurang wis nyoman jing telenging wana kumrasak swaraning jalatri. Wusnya kang tumibeng talaga surup latri simo kang minum wari. Cinarita rikala semana Raden Regowo kang gandrung-gandrung kapirang awet tangsa kengetan marang ingkang rayi Retyan Worosinto ingin dumunung ono ing gegantelaning rasa. Datan kan nyono-nyono kocapo sardulo ingin wonten tengahing garumbul mambu gandani manungso grono amingus mingus nektro magruyang gruyang yayah sono kang angupoy mangsan. Busono uningo yen tohono glibeting manungso saknaliko wadhaning simo kang amringis gereng-gereng pindo swaraning guntur. Mulu kang katon wis mengkorok suku mancat ing bantolo malumpat saenggo ngungkuli mandiro kang ageng. bisa nglumpati pang kang dhuwur. Sumedya nempuh mangsa marang satriya kang nuju andhong saksana. Murdoko, opo kakang Semar, lasra karu-karuan. Keng roko ditubruk macan semono gedin. Aduh kang mas, regowo kados pundi kang mas, elah blaik tru. Ndara regowo ditubruk macan. Kok ya ora mangan bagong wae to ya? Wis tawak-tawakno aku sing lemu. Wong sing dincing ndara regawa kok sing tawake kok aku. Nolo gareng kowe nututi bendara wani po? Wani-wani apa? Kok gelem mati aku nek wani. Po Petruk kae? Emang. Aku ora wani, Mang. Kowe kono mlebu wong grumbul. Emang pokoknya arpo tok pentungi gelem ah. Bagong wae po aku agak ora karep pak. Nek pancen aku karep tak labrak macane kali tenan kuwi. Ini bareng aku ora karep. Kono. Kowe wae kono mar. Torak mah bapakne sing tawak-tawake ora genah. Niki mangke yen keng rokok mbok saged enggal dipuntulungi. Kedrawasan bareng mati karo aku kowe Sati Sundowo. Satu Sumbawa ingin wis mongso marang Raden Regowo. Sigro den tututi marang Bambang Murdoko. Kalambung saking katebian. Pas bangke aning simo. Saenggo uwal songko cengkermaning tutuk. Simo mlesat kontal dawa tebih awit songko kegiatan Raden Murdoko. Kang Dimas, aku kelingan bareng aku seketaman beboyo rangiro yen aku iki mau banjur dibakem wujuding Satu Sumbawa. Kula nuwun inggih Kang Mas. Mpun saged wal saking tutuk ing simo Gus. Kuwes Petruk. Mpun eling ora Petruk to? Iya. Betul sih, nek ngerti karo Petruk ngoten niku sampean ya kudune wis eling. Saniki pun mboten menggalih menapa-menapa to, Den. Ora nolo garing yo aku kelingan iki adikku sing terang sebaya mati sebaya mukti takjak prihatin. Uncat songko ing ayu jopolo nganti tumeka tengah ngalas. Langge. Wah, sian. Asu jok nandara prigel terus diang tutu tangtung jet. Entak retak. Entak retak ki apa? Wis anger entak retak. Tangtung. Ngangone kok ya nyela-nyela jrene ngono lho. Tangkung det. Wis kami gak nandi. Ora nandi yakin wae deleng. Arep nandi duwe ngerti to, ketara arep wong anger kaose cap-capah. Kuwi genane aku. Ha iya nek ora klitak-kliti kuwi kena nyiwor nek mlaku gedebu-gedebuke. Wih, kira alon-alon yang berlaku. Wih, kira ya alon. Mungkin aku tak mengurubui paku, rak. No, ratu mama wang udel ke legok. Ayo, nak pahit udelmu, nak orang. Mada udur. Dimas pun kakang malah prayugo. Jaluk tulung mongso budus. Kecolenggah kulai badi tumandang kang mas pergo. Mingus sang si Maman Abdolawan. Oong manebak manauting satru. Oong pindo mongso kunarapo. Sopo wanin renjuh songko ing katuan. Yen kwe takon karo aku iki kadangi kang mas ergo waku murdoko kwe ngako sopo. Yen kwe durung tau mangerti kising jogor mokso ing alas kene haranku. Aku Kiai Berjinggo Tameng Wastro. Manuto tak tada tromongso awit kwe sak kadangmu. Metu ing dalan iki nulisup papan pagi demaku tanpa taliworo. Yen to pancen kowe bakal mongso karo aku. Sakarepmu nang yen pancen aku luput bisa kowe banjur ngenai pangapura marang keluputaku. Ewa semono yen ora bisa ngapura keluputaku tuwin Kang Mas Regowo. Bareng mati tak lakoni mingkali mbuhaku mbuh kowe sing tumpeng pati wae tak tubruk diadal dadam wong sewurmu. wangune kok ngrekoso temen sampean. Iyo panjen keporo nyoto. Aduh, Ndara, monggo mlajar mawon. Ampuna kula niki wau mlayu sida dipangan macan. Wis kono mundura kono nala garing. Bahaya macane. Monggo jian galak temenan wis nika genah macan suwe ora memangan. Ngangah-angah. Ana macan kok ngangah-angah wis ora. Awe temenan agek gareng we doyak ta wong kok ngono we doyak apa meneh aku. Ngono nganti aku genti doyak apa ora cilaka ayo. Wis kono podo mundura. Nggih ngatos-atos nggih, Gus. Iya. Mundur kene, Gong. Ajeng ditamani menapa, Gus? Arep tak tibani pusaka Kiai Guwa Bung. Ah, pun. Entak retak. Umami gak tekan datangan. Entak retak. Reko-reko wae ora kowe iki, Gong, ora. Kowe ndelik kene ora sah njedul. Ku njedul ra urung ngendang meneh. Tangtung. Aja takon dosa lepasi jemparing lakon rampung nyawamu. Sinarita lepasi pusaka tumomo siraing simo. Nuyan ayo Baskara titi mangsa. Badar sang yang nrodo. Langening karyan aglar pandam muntar lir soroting peponang surem tan padang kasungan pacaring purnameng gegono aturaken pangabekti yang yo ulun trimo kita ngaturake pangabekti ana ngarsa ulun kula nrada padha slamet pangestunipun Kakang Semar Widagto lampa ulun wah syukur nang teko meneh. Wong ngono kok ya jejal jedul. Bos rasa mrene wae, Gong. Tangtung dit gendlakku. Padha wae kuwi dompo kuwi. Ngaturaken sembah bekti kula kula. Ya ulun trimo. Ngaturaken pabekti kula. Ya ulun trimo. Kula ngaturaken tangtung. Ya ulun tangtung dit. Mampu kurun ya isam ni. Ya ulun tangtung det ni anak ya sora. Itu boleh tutup. Trodo. Kunapi Kakang Semar. Kowe medun ono mercopodo. Teko banjun berpeki marang bendaraku singagi. nandang liwung. Nah ini kulun ngemban dawuh saking Adi Permesti Bathara Guru sepisan ngengetakan sepatus Regawa lan Murdaka ngelajengaken anggenipun babat Wana Pancaloka. Ingin angka kalih minangka badhe nyambut sejarah. Pinanggihipun Regawa kalian Purnetian Wursinta medal menika terang yang dereng dumugi Didewangsi. Anran tosno sautawis ingin kinaryo jalaran supados anggenipun saksono ngelajengaken babat Wana dipun lestantunaken ngilen leres mriki menika mangke wonten sangkanipun Regawa badhe pinanggih kalian pun Retyan Wursinta. Lah rak ngono. Kelegan kiai ini anggar mawen. Lego iki aku. Ya wis senajan diri wae prihatin kurang mangan kurang turu tak lakonane, nanging pancen dasare ku tetep dipintake dadi judul dawuhe Mama Angkurga mengatakan kakak Semar. Wah, syukur. Kecai meniko gandeng ulun medak dateng Mercapada terang yang dipunutus Adi Permesti. Dinten meniko ulun kedah ngadep resepun Adi Permesti Bathara Guru. Atur uningo kawontran ing madyani wono. Yo, nyawani selamat. Murdaka wonten paring adawu becik kita enggal matur marang sudur Murdaka kita inggih ulun kundur makayangan. Rikala semono Raden Regawa wus nampi aturipun ing Rai Murdaka sawetawis mendo sungkawan niku. Kekalih samyang lestantunaken kewajiban kadherekan sedaya para abdi perpat ponokawan nenggih ingin kinaryo sinambeting cinarito. Ingin kinaryo sinambeting cinarito ing kayangan Suralaya. Sang Hyang Permesti Bathara Guru ingkang pinuji lenggah wis nampi piswanira ingkang raka Sang Hyang Kanika putra kang tatkala semana mulat marang sungkawaning jagat kaya jumplangna kayangan. genti Kang Winursita Kucapa. Punika warnane ing kayangan Suralaya. Iyo kayangan Salendra Bawana Pakujati Talewani. Ingkang wasani jroning kayangan